Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan nikmatan oleh Allah. Kita bisa hadir di masjid yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang sebelumnya, kemarin sudah kita sebutkan bahwa sumber najis itu cuma ada dua. Yang pertama yang berasal dari manusia, dan yang kedua yang berasal dari hewan. Adapun dari manusia sudah kita sebutkan, ada yang disepakati sucinya, ada yang disepakati najisnya, dan ada yang diperselisihkan. Dan yang perlu kita ketahui bahwa yang disepakati najisnya pada manusia itu cuma ada, jumlahnya ada 7. 6 dari jalan depan dan 1 dari jalan belakang. Adapun dari hewan, hewan ini ada 2, ada hewan yang dimakan dagingnya dan ada hewan yang tidak dimakan dagingnya. Adapun hewan yang dimakan dagingnya, kotorannya, kencingnya, air liurnya semuanya adalah apa? Suci, bukan najis. Kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran bahkan dalam riwayat dari Anas bin Malik bahwa minum air kencing unta itu adalah buli. Jadi minum kencing unta, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika ada penduduk dari Uraika datang ke Madinah. Penduduk Uraika ini adalah penduduk yang dia berasal dari pegunungan daerah dingin, kemudian masuk ke kota Madinah panas, kota Madinah panas, sehingga mereka mengalami demam yang tinggi. Kemudian jumlah mereka itu kurang lebih ada 11 orang. Kemudian datang mereka berkunjung ke kota Madinah dan mereka mengalami demam yang tinggi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan supaya minum kencing air onta. Ya kan? Digiringlah 11 orang ini, dibawalah 11 orang ini ke tempat di mana onta zakat, hewan zakat. Jadi di situ dia minum kencing onta dan setelah minum kencing unta mereka sehat, ya kan? Sembuh dari penyakitnya. Karena sembuhnya itu kemudian dia membunuh penjaga ternak zakat. Dia membunuh penjaga ternak zakat, kemudian unta-unta dibawa. Itu pada waktu subuh. Kemudian berita ini sampai kepada Nabi SAW subuh hari. Nabi SAW mengutus pasukan perang untuk mencari 11 orang itu. Dan sebelum duhur sudah ketangkep. Ketangkep, kemudian 11 itu karena dia telah membunuh dan mengambil unta-unta zakat, mereka juga akhirnya apa? Oleh Nabi SAW dicungkil kedua matanya, kemudian diikat, ditaruh di padang pasir, diterik panas yang sangat sampai dia mati. Ini hukuman orang yang karena dia sudah membunuh, karena kisos. Kisos itu kan nanti akan kita bicara kalau sampai. Kisos itu kalau 11 orang yang membunuh satu orang, maka 11 itu harus dibunuh, dikisos semuanya. Karena mereka ikut terlibat dalam pembunuhan satu orang. Tapi syahid yang menjadi pembahasan kita bahwa minum air kencing unta ini adalah termasuk bukan najis. Dan ini dalil menunjukkan bahwa semua hewan kotoran dan kencing dan air liur hewan yang dimakan dagingnya itu adalah suci. Kemudian kalau ada yang bertanya, kenapa kok tidak najis? Kenapa kok tidak najis? Artinya begini, bukan pertanyaan mengapa dalam arti kalau kita mengatakan kenapa hukum asal segala sesuatu itu kan adalah halal, suci. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan perintahnya. Sebab kalau hukum asal ini kita balik dalam masalah dunia ya, kalau dalam masalah dunia kita balik hukum asalnya itu adalah haram, maka apa? Orang akan jadi kesulitan. Coba semuanya adalah haram. Mikin adalah haram, buku adalah haram, meja adalah haram. Seandainya itu adalah haram, akan menyulitkan bagi manusia. Maka apa? Maka dalam dunia itu hukum asalnya itu adalah halal, boleh. Silahkan apa saja yang Anda apa namanya di permukaan bumi ini Anda manfaatkan, Anda makan kalau berupa makanan, minuman, silahkan. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan haramnya. Kenapa? Karena yang halal dengan yang haram tentunya yang halal lebih banyak daripada yang haram, iya kan? Yang haram itu sedikit, maka yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempelajari hanya yang sedikit-sedikit saja. Ya kan? Kita hanya disuruh mencari mana yang haram, gitu kan? Kita hanya disuruh mempelajari mana yang haram, mana yang tidak boleh, itu saja. Jadi tidak perlu ditanya mana ini kenapa kok ini halal, kenapa? Tidak perlu mencari mana ini halal, mana ini boleh, itu tidak perlu. Kenapa? Karena itu akan tidak ada faedah untuk pembahasan dalam masalah ini. Tapi kita kembali bahwa yang kedua, bahwa ada hewan yang tidak dimakan dagingnya. Nah, hewan yang tidak dimakan dagingnya ini, yang disepakati najisnya oleh para ulama, yang pertama itu adalah yang disepakati najisnya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apa itu? Disebutkan di dalam Al-Quran adalah al-maita. Hurrimat alaikumul maitatu. Ini yang disepakati najisnya yang pertama adalah maita. Bangkai. Kemarin sudah kita sebutkan disebut bangkai itu ada berapa? Ada 4 disebut bangkai. Yang pertama adalah apa? Mati terputus nafasnya baik karena sakit, jatuh dan seterusnya. Kemudian kedua, disembelih tidak secara syariat. Yang ketiga, memotong salah satu dari anggota hewan, maka potongan itu adalah apa? Bangkai. Kemudian yang keempat, menyembelih hewan yang haram walaupun itu secara syariat, ya kan? Walaupun mengikuti aturan syariat, maka ini disebut bangkai. Ini adalah termasuk dan itu tidak ada khilaf, itu adalah najis. Baik itu hewan yang halal dimakan dagingnya maupun hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Kalau dia berupa bangkai, kecuali nanti bangkainya ada 3 bangkai nanti yang akan kita sebutkan. Nah, di buku ini nanti ada 3 bangkai seperti disebutkan di saya lompat-lompat gak apa-apa ya. Saya lompat-lompat gak apa-apa kan. Maksudnya di buku ini saya sebutkan yang di nomor 8 Al-Maita. Al-Maita di nomor 8 halaman 32 ya. Di poin nomor 8 Al-Maita. Di antara yang najis adalah bangkai. Baik itu hewan yang halal dimakan dagingnya ataupun yang tidak dimakan dagingnya. Apa yang disebut bangkai? Kalau disebutkan bangkai di sini cuma 2. Perhatikan, mama tahat fu'an fihi minggairi zakatin syar'iyyah. Mati terputus nafasnya minggairi zakatin syar'iyyah dan tidak disembelih secara syariat. Jadi tidak disembelih secara syariat kalau saya sebutkan ada tambahan 2. Dalil yang menunjukkan bahwa bangkai ini adalah najis. Nabi SAW bersabda, "Idza dubiga al-ihabu faqad tahur." Apabila disamak kulit bangkai, al-ihab. Apabila disamak kulit bangkai, maka dia menjadi suci. Nah, suci dalil suci menunjukkan bahwa apa? Kebalikan dari suci itu adalah apa? Kebalikan dari suci adalah apa? Najis, ya kan? Kebalikan dari suci adalah najis. Artinya apa? Kalau kulit bangkai tidak disamak, maka dia apa? Adalah najis, ya kan? Wal ihab, adapun yang dimaksud dengan ihab adalah jildul maita, adalah kulit bangkai. Di sini kalau kita melihat izadu bigal ihabu faqad tahur, apabila disamak kulit bangkai faqad tahur, maka dia menjadi suci. Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama, apakah semua kulit bangkai yang disamak itu menjadi suci? Nah, ini mulai ada perselisihan di antara para ulama. Yang pendapat yang paling kuat dari para ulama bahwa kulit bangkai yang bisa disamak itu hanya dari kulit bangkai dari hewan yang halal. Bahwa yang bisa disamak itu hanya dari kulit bangkai yang apa? Yang halal. Adapun kulit bangkai yang tidak halal, maka disamak atau tidak disamak itu adalah haram. Paham ya? Seperti misalnya nanti akan kita sebutkan bahwa binatang buas itu adalah apa? termasuk haram. Disamak kulitnya atau tidak disamak, maka itu adalah haram. Misalnya ada harimau mati, harimau mati, maka apa, disamak, diambil kulitnya kemudian disamak, apakah dia menjadi suci? Kita jawab tidak. Kenapa? Karena harimau itu adalah zatnya itu adalah haram. Zatnya, kalau zatnya itu tidak mungkin bisa disucikan dan tidak mungkin bisa kita katakan kenapa? Karena zatnya, ya kan? Zatnya ini adalah termasuk najis, maka itu tidak bisa disucikan. Jadi yang dimaksudkan dengan ihab, kulit bangkai di sini adalah kulit bangkai yang dimakan dagingnya. Misalnya ada sapi mati, kemudian kulitnya diambil, diambil, kemudian disamak, maka dia menjadi suci. Ingat, suci tapi bukan berarti halal. Paham ya? Jadi misalnya ada kulit sapi, ada bangkai sapi mati, kemudian diambil kulitnya, apakah kemudian kulitnya dibuat krecek menjadi halal? Kita katakan tidak. Ya kan? Itu tidak, tetap adalah haram. Kenapa? Karena dari bangkai. Dalil yang menunjukkan bahwa bangkai yang dimasukkan adalah dari hewan yang halal, itu adalah dalam hadis yang lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Ummu Salamah kalau tidak salah, Ummu Salamah ketika melihat para sahabat yajurruna syat, mereka sedang menyeret-nyeret kambing yang meninggal, yang mati. Jadi para sahabat itu sedang menyeret-nyeret kambing yang mati. Kemudian Rasulullah tanya, "Apa itu?" "Ya Rasulullah, ini adalah kambing yang sudah mati." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Hala intafa'tum ihabaha?" Kenapa kalian tidak mengambil kulitnya? Kenapa kalian tidak mengambil manfaat dari kulitnya? "Hala intafa'tum ihabaha?" Kemudian para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, inna hamaita." "Ya Rasulullah, ini kan bangkai ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Innama haram akluhu." Sesungguhnya yang diharamkan itu adalah memakannya. Yang diharamkan itu adalah memakannya. Maka apa? Kalau kalian menyamak kulitnya kemudian dijadikan sepatu, dijadikan ikat pinggang, dijadikan yang lain, maka itu adalah boleh. Maka dia menjadi suci. Ya kan? Tapi bukan berarti kulit bangkai kambing kemudian dibuat krecek, kulit sapi dibuat krecek dijual, atau dibuat kerupuk rambak kemudian dijual, kita katakan ini adalah termasuk yang haram dan itu adalah najis. Wa yustathna min zalika, dikecualikan dari bangkai, artinya yang dikecualikan dari bangkai yang najis, yang pertama adalah maitatus samak wal jarad, adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Bangkai ikan dan bangkai belalang itu adalah apa? Tetap adalah suci, walaupun bangkainya bukan hanya suci tapi juga halal. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi ikan-ikan apa saja ya? Yang jelas ikan darat maupun ikan laut. Ikan darat maupun ikan laut bangkainya itu adalah halal. Mau dia ikan apa saja, mau dia buas atau tidak buas, itu kalau ikan sama. Ya kan? Mau ikan piranha halal. Ya kan? Mau ikan apalagi salmon halal. Ikan arapaima halal, ya kan? Ikan apa saja ya kan? Iwak kutuk halal. Ya kan? Kita katakan itu adalah semuanya adalah, mau monster ikan apa saja, monster ikan, kita katakan monster ikan ya kan, apa saja jenisnya itu adalah halal. Jadi ini kalau ikan, bangkai ikan saja adalah halal. Bahkan dalam riwayat yang lain ketika ada seorang tabiin, dia karena kesibukan thalabul ilm, satu thalabul ilm, dia kemudian sedang mencari sebuah hadis. Karena kelaparan dia pergi beli ikan. Ternyata begitu beli ikan pulang tidak langsung diolah. Dibiarkan karena dia sibuk dengan mencari sebuah hadis, mencari riwayat. Begitu dia sini, dia baru ingat setelah 3 hari. Setelah 3 hari baru ingat, ternyata ikannya itu sudah mau membusuk. Tapi apa? Karena dia sudah dia makan. Karena lapar dia makan, ini kita katakan bangkai ikan itu adalah halal. Baik itu ikan laut maupun ikan darat. Dalil yang menunjukkan bahwa bangkai ikan dan bangkai belalang juga adalah halal. Bangkai belalang yang sejenisnya, walaupun dia sudah apa namanya mati bangkainya, maka kita katakan itu adalah halal. Halal. Dalil yang menunjukkan adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa damani, telah dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua darah. Ammal maitatani, adapun dua bangkai yang dihalalkan adalah falhutu wal jarad, adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Wa ammad damani, adapun dua darah yang dihalalkan kepada kita adalah al-kabit wa tihal. Al-kabit itu hati, jantung. Al-tihal itu limpa atau apa namanya, limpa atau empedu, apa namanya, ginjal atau yang sejenisnya. Kalau ayam itu namanya ada indil-indil. Nah, indil-indil yang bulat-bulat. Nah, jadi itu adalah termasuk darah. Nah, ini darah yang kita katakan yang dihalalkan. Ini yang pertama, bangkai yang dikecualikan najis itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Dan ini adalah halal dan suci. Kalau kita katakan ini satu kaidah juga begini, semua yang halal itu sudah pasti suci, tapi suci belum tentu halal. Ya kan? Halal sudah pasti suci, tapi suci belum tentu halal. Seperti ini, air ini apa? Halal, iya kan? Kalau halal berarti dia suci, bukan najis, iya kan? Artinya kalau halal kan bisa diminum, iya kan? Tapi kalau suci belum tentu halal. Batu itu suci, tapi apakah batu itu halal untuk dimakan misalnya kan? Kita katakan adalah apa namanya? Kalau halal itu sudah pasti adalah suci, dan suci sudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan apa? Halalan, baru kemudian thayyiban. Iya kan? Allah menyebutkan apa? Halalan dulu baru kemudian apa? Thayyiban. Berarti semua yang halal sudah pasti thayyib. Tapi thayyib belum tentu apa? Halal. Ya kan? Batu itu thayyib, tapi apakah halal? Tidak. Kan gitu ya kan. Maka didahulukan halal baru kemudian thayyib. Yang kedua, dikecualikan dari bangkai yang kedua, yaitu adalah maitatum mala damun lahu sa'il, adalah bangkai yang tidak punya aliran darah. Bangkai yang tidak punya aliran darah. Seperti apa contohnya bangkai tidak punya aliran darah? Hah? Bangkai apa? Misalnya cacing, ya kan? Cacing. Itu adalah apa? Dan ini halal. Kalau cacing itu adalah halal. Perkara doyan atau tidak itu urusan 17. Ya kan? Intinya bahwa cacing itu adalah apa? Cacing punya aliran darah? Hah? Tidak punya aliran darah. Maka bangkainya cacing, dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bahwa cacing itu adalah halal. Jadi cacing itu adalah halal. Bahkan kita lihat ada kapsul cacing, iya kan? Di apotek ada dijual kapsul cacing, apa namanya, ini adalah halal. Seperti apa lagi? Kalau di sini disebutkan bangkai yang tidak punya aliran darah seperti az-zubab, lalat. Lalat tidak punya aliran darah. Tapi ingat, lalat itu hanya suci. Ingat, kita katakan bangkai lalat itu adalah suci, tapi bukan berarti halal. Paham ya? Bukan berarti halal. Kalau yang pertama bangkai ikan dan bangkai belalang itu adalah suci dan halal dan suci. Dia adalah halal dan suci. Tapi kalau untuk kalau cacing itu halal dan suci. Kalau cacing adalah kecuali cacing pita, cacing kremi, cacing gelang. Nah, itu adalah haram. Haram untuk dimakan. Cacing yang dimasukkan yang halal adalah cacing tanah. Cacing tanah, cacing apa yang biasa kita lihat di tanah ya kan, untuk mancing, atau cacing di laut, ya kan. Tapi kalau cacing dari keluar dari manusia, cacing dari manusia, cacing kremi, cacing gelang, cacing pita, cacing apa lagi, itu semuanya adalah apa? Haram dan termasuk najis. Kenapa? Karena kalau keluar dari kotoran itu adalah apa? Adalah termasuk hewan yang najis. Nah, itu. Demikian juga dengan enamel, semut. Semut adalah termasuk bangkainya, itu adalah suci. Tapi bukan berarti dia halal. Bukan berarti semut itu adalah halal. Wannahal, demikian juga dengan lebah. Lebah itu adalah, bangkainya itu adalah suci. Tapi bukan najis. Tapi bukan berarti lebah itu adalah halal. Karena kita katakan apa? Semut dan lebah termasuk hewan yang haram dimakan. Sebabnya apa? Sebabnya kenapa semut dan lebah termasuk hewan yang tidak boleh dimakan? Karena dilarang oleh syariat membunuhnya. Kemarin sudah kita sebutkan ciri-ciri hewan yang tidak boleh dimakan, iya kan? Ciri-ciri hewan yang tidak boleh dimakan yang pertama adalah buas. Yang kedua adalah apa? Dilarang oleh syariat membunuhnya. Yang ketiga, diperintahkan oleh syariat membunuhnya. Yang keempat adalah jalala. Yang kelima adalah apa? Perkawinan, terlahir dari perkawinan antara yang halal dengan yang haram. Ini adalah apa namanya yang ciri-ciri hewan yang tidak boleh dimakan. Wanahwi zalika dan yang semisalnya. Yang semisalnya yang kita sebutkan seperti misalnya apa? Yang semisal dengan ini. Seperti misalnya serangga-serangga dari segala macam jenis serangga, misalnya ada laron mati, ada nyamuk mati, itu adalah suci, iya kan? Nyamuk, laron, kemudian apalagi jangkrik, apalagi segala macam jenis serangga. Dalil yang menunjukkan adalah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza waqa'a dzubab fi inai ahadikum falyagmishu kullahu, tsumma liyatrahuhu fa inna fi ihda janahaihi da wa fil akhar shifa." Idza waqa'a dzubab fi inai ahadikum, apabila lalat jatuh di bejana salah seorang dari kalian. Jadi kalau lalat jatuh di bejana, maksudnya di minuman salah seorang dari kalian, maka apa? Faliyagemishu. Maka lalat itu apa? Jangan langsung dibuang, tapi apa? Celupkan lalat ini. Celupkan ke dalam air. Ya kan? Mau air itu panas atau dingin, celupkan lalat itu. Kenapa? Karena summaliyatrohuhu, kemudian buang lalatnya. Buang fa'inna fi ihda janahi, kenapa? Karena di salah satu dua sayapnya itu ada penyakit, dan di sayap yang lain itu ada di sayap yang kedua itu adalah obatnya, penawarnya. Coba perhatikan, kalau lalat itu jatuh di air, kira-kira sayap yang di bawah itu sayap yang mana? Pernah lihat? Coba antum manu tangkap lalat, celupkan. Dia mesti apa? Dia akan mesti sayapnya itu mesti satu yang di air, satu yang diangkat. Dan yang di air itu adalah yang penyakit. Yang sayap yang di air itu mesti penyakit. Sayap yang di atas itu selalu di atas. Itu adalah obatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan celupkan lalat itu. Artinya celupkan sampai kedua sayap itu, sayap yang satunya itu sudah kena air. Karena sayap yang kedua ini adalah sebagai penawarnya. Kira-kira yang sebelah mana? Kiri apa kanan? Iya kan? Belum tahu, yombok di anu lah. Iya kan? Ini kan apa namanya, supaya yakin, ya kan? Antum tangkap lalat itu gampang untuk menangkapnya, ya kan? Kalau pas lagi banyak kan nangkap sudah celupkan. Coba perhatikan, kira-kira yang di sayap yang mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Ini adalah apa namanya? Jadi untuk sebagai pengetahuan bahwa kenapa kalau lalat, dan ini termasuk mujizat dari syariat. Mujizat dari syariat bahwa memang apa namanya kita katakan adalah apa namanya di salah satu dari sayap ini ada obat, dan salah satunya ada penyakit. Yang ketiga, dikecualikan dari bangkai yang ketiga adalah azmul maita wa qarnuha wa zufruha wa sya'ruha wa risuha. Dikecualikan dari bangkai itu adalah apa? Tulang bangkai, tulangnya, kemudian tanduknya, kemudian kukunya, kemudian apalagi bulunya, kemudian kulitnya, syaruha rambutnya, risuha adalah kulitnya. Misalnya ada ayam mati. Ayam mati ini adalah apa? Kita katakan adalah najis, iya kan? Haram. Dikecualikan dari ini adalah apa? Ambil bulunya. Ada ayam mati kemudian dicabuti bulunya. Nah, bulunya ini menjadi apa? Suci. Iya kan? Dia adalah suci dan bisa dibuat apa? Dibuat sulak, dibuat apalah yang kita katakan untuk ngorek kuping, ya kan? Itu boleh, ya kan? Dan itu adalah suci, bukan najis. Demikian juga kalau menemukan ada misalnya ada bangkai ayam tinggal tulang belulang. Ya sudah, tulang belulang ini adalah apa? Dia adalah suci, bukan najis. Tapi bukan berarti dia adalah suci. Dia adalah suci tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Tulang itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Nanti akan ada pada buang hajat. Tulang itu tidak boleh. Baik itu tulang ayam, tulang sapi, tulang ini, apa namanya, ya, itu tidak boleh. Demikian juga dengan wasyaruha, rambutnya. Jadi rambut misalnya ada bangkai, kemudian domba mati, kemudian dicukur, diambil bulunya, diambil apa namanya, rambut-rambutnya, ya kan. Domba, wadus gembel, gembelnya diambili, kemudian apa, dicukur. Kemudian risuha, ya, kalau risuha adalah bulunya. Kullu dzalika tahir, semuanya itu adalah suci. Wukufan alal asli. Wukufan alal asli adalah apa? Berhenti di atas hukum asal. Kenapa? Di atas hukum asalnya itu adalah apa? Suci, sampai kemudian datang dalil yang menyatakan itu adalah apa? Haram dan najisnya. Ada enggak dalil yang menyatakan kalau bulu ayam, bangkai ayam bulunya itu adalah najis? Tidak ada. Karena tidak ada dalil, maka kembalikan ke hukum asalnya bahwa itu adalah apa? Suci. Wa huwa taharah, hukum asalnya itu adalah suci. Lima rawahu al-Bukhari talikon, sebagaimana disebutkan dalam riwayat al-Bukhari. Qala Az-Zuhri fi idhamil maita, mauta. Dan telah berkata Imam Az-Zuhri berkaitan dengan tulang bangkai, nahu al-fil wa ghairihi, seperti tulang apa namanya, gajah dan yang lainnya. Dan termasuk juga gading. Jadi gading gajah, seperti misalnya ada rusa mati. Ada rusa mati, dipotong tandunya, diambil tandunya. Maka tandunya adalah apa? Suci, bukan najis, ya kan? Misalnya ada gajah mati, diambil gadingnya. Gadingnya adalah apa? Suci, bukan najis, ya kan? Kemudian ada apa namanya, sapi mati, diambil tanduknya. Kambing mati, diambil tanduknya. Ya kan, kemudian apalagi itu semuanya adalah suci. Apa kata Imam Az-Zuhri? Az-Zuhri adalah termasuk salah seorang dari kalangan tabi'in. Adraktu nasan min salafi al-ulama. Saya telah mendapati sekelompok dari salaf, dari ulama salaf, yamtasituna biha. Yamtasituna, mereka menggunakan sisir, bersisir dengan tulang gajah. Dengan tulang gajah, mereka menjadikan tulang gajah sebagai sisir. Jadi membuat sisir dari tulang gajah. Wa yudahinuna fiha, mereka menjadikan apa namanya, tanduk itu untuk meminyai. Ada misalnya tanduk sapi, tanduk kambing, jadi tanduknya itu dipakai untuk minyak, wadah minyak dan atau yang lainnya. Kemudian la yarawna bihi ba'san, dan mereka menganggap itu tidak mengapa. Mereka berpendapat bahwa menggunakan tulang dari bangkai itu adalah tidak mengapa. Wa qala Hammad, berkata Hammad, la ba'sa birisil maita, tidak mengapa menggunakan apa, bulu bangkai. Jadi kalau ada ayam mati diambil bulunya, bebek mati diambil bulunya, angsa mati, mentok diambil bulunya, ya kita katakan itu adalah termasuk yang suci. Taip. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Yang disepakati najisnya, yang tidak ada perselisihan oleh para ulama itu adalah binatang buas. Karena kemarin saya katakan ini perlu rincian. Jadi dari ciri-ciri makanan yang tidak boleh dimakan, misalnya bangkai, itu semuanya adalah najis. Kecuali yang kita sebutkan ada tiga, ya kan? Ada tiga bangkai. Kemudian darah, semuanya adalah apa? Darah yang dimaksudkan di sini, darah yang mengalir ketika hewan itu disembelih, ya kan? Namanya dammun masfu. Dammun masfu, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, kulla ajidu fima uhi ala ta'amin yat'amuhu illa yakuna maitatan au daman masfuhan. Ad-dam yang dimaksudkan di sini adalah dammul masfu. Dammul masfu itu adalah darah yang mengalir ketika hewan itu disembelih. Jadi darah yang muncrat dari yang ketika menyembelih hewan, ini darah yang najis. Maka ketika kita menyembelih hewan kemudian darah mengenai pakaian kita, maka itu tidak boleh dipakai sholat. Jadi harus di. Jadi kalau badan kita kena dari menyembelih kambing, menyembelih sapi, ada darah yang mengenai badan kita, maka itu harus dibersihkan. harus dibersihkan karena itu adalah najis. Dan tidak boleh menggunakan obat dari darah. Karena kemarin juga saya sebutkan apa? Jika Allah mengharamkan sesuatu berarti haramnya itu pada tiga. Yang pertama apa? Haram konsumsi. Yang kedua adalah haram jual beli. Dan ketiga adalah haram obat. Jadi darah ini adalah haram untuk dikonsumsi. Dimakan, dibuat saren, didih, ya kan? Untuk campuran makanan. Kemudian yang kedua tidak boleh diperjualbelikan. Jual beli saren, jual beli didih itu adalah haram. Yang ketiga adalah untuk pengobatan. Biasanya saya melihat ada beberapa orang ketika menyembelih sapi itu kakinya langsung dilumuri dengan darah. Jadi kedua kakinya itu dilumuri dengan darah, dibalut dengan darah. Nah, supaya apa? Anda tahu untuk menghilangkan penyakit apa atau kulit atau apa saya nggak tahu. Ya kan? Yang jelas bahwa ini adalah tidak. Kalau untuk pengobatan juga tidak boleh. Apa penyakit kulit hanya dengan darah kan masih ada yang lain, ya kan? Beli salep di apotek selesai, ya kan? Kenapa harus cari barang yang haram? Jadi kita katakan ya ciri-ciri hewan yang tidak boleh dimakan seperti daging babi. Kalau daging babi itu adalah zatnya. Daging babi itu adalah zatnya itu adalah termasuk yang najis. Adalah najis. Dan babi termasuk jenis najis yang paling berat. Jadi kalau najis ditinjau dari sisi tingkatan itu ada tiga. Najis ditinjau dari sisi tingkatan itu ada tiga. Ada namanya najis yang berat. Namanya najis mughalladhah. Najis mughalladhah, najis yang berat. Yang kedua najis mutawassithah, najis yang sedang, pertengahan. Yang ketiga adalah najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan. Adapun najis yang berat itu ada pada anjing dan babi. Anjing dan babi. Kemudian yang kedua najis yang mutawassithah, najis yang ringan. Kita lihat najis yang ringan itu adalah najis pada kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan tambahan. Kalau kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan tambahan, najisnya adalah apa? Najis yang ringan. Nah, selain daripada ini, namanya najis yang pertengahan. Seperti kotoran manusia adalah najis apa? Najis pertengahan. Iya kan? Kemudian kencing manusia itu juga adalah apa? Najis pertengahan. Bangkai termasuk najis apa? Pertengahan. Kemudian darah termasuk najis pertengahan. Jadi selain dari yang berat dengan ringan. Tapi yang disepakati bahwa itu adalah najis hanya dari binatang buas. Selain daripada itu, misalnya selain daripada itu diperselisihkan. Diperselisihkan dan itu perlu rincian. Seperti tadi, ciri-ciri hewan yang tidak boleh dimakan adalah buas. Maka kalau buas, maka apa kotorannya, kencingnya, liurnya semuanya adalah apa? Semuanya adalah apa? Najis. Semuanya adalah najis. Kecuali tadi apa namanya kucing. Nah, kecuali kucing karena ada dalil secara khusus ya kan. Yang menyatakan bahwa itu adalah suci. Kenapa? Karena kucing itu selalu wirawiri di rumah kalian. Demikian juga dengan adabu. Dia adalah buas, adabu yang haine itu, yang anjing yang tidak punya ekor, ya kan? Itu adalah halal. Halal dan dia adalah suci. Jadi kita katakan kalau halal sudah pasti suci. Adabu dalam bahasa Arab, maka itu para sahabat itu makan walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak makan. Ini juga salah sering ada terjemahan itu kalimat dob itu adalah biawak, ya kan? Ini fikih itu tidak pernah dob itu bermakna biawak, ya kan? Dob itu tidak pernah bermakna biawak. Dob itu kalau cari kamus Arabnya langsung itu adalah hewan yang hidupnya di padang pasir, hidupnya di padang pasir dan dia makanannya bukan termasuk karnivora. Dia termasuk hewan yang herbivora. Makanannya dari tumbuhan. Kalau dalam bahasa, kalau diterjemahkan itu kadal padang pasir seperti misalnya apa? Iguana. Iguana. Nah itu yang halal. Adapun biawak itu adalah haram. Karena termasuk dalam kategori buas. Maka kalau diterjemahkan biawak itu adalah halal, ini terjemahan yang keliru. Ya kan? biawa itu tidak pernah dob bermakna biawa. Biawa adalah termasuk hewan yang haram. Jadi tidak ada. Jadi nanti kalau misalnya nemukan terjemahan biawa, dob itu diartikan biawa, itu adalah terjemahan yang salah. Sama dengan kemarin saya sebutkan al-humurul wahsiyah, nah itu diartikan apa? Diartikan keledai liar. Padahal artinya apa? Zebra. Ini dalam apa namanya? Kenapa? Karena jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Iya kan? Biawak itu termasuk hewan yang diharamkan. Kok kita menyatakan halalnya? Iya kan? Kemudian kita menyatakan keledai itu adalah halal, padahal itu adalah haram. Ini jangan sampai. Kenapa? Karena nanti berbahaya. Kita mengambil wilayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyatakan halal sementara Allah sendiri menyatakan haram. Allah sendiri menyatakan haram, kok kita menyatakan itu adalah halal? Itu adalah sangat sangat berbahaya. Karena ini harus hati-hati dalam karena termasuk adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah tidak berbicara kecuali dengan ilmu. Tidak boleh kita wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Jangan sampai kalian mengatakan sesuatu yang Allah sendiri itu tidak pernah mengajarkan. Jadi ini adalah apa namanya, atau al-qawlu bila ilmin, atau mengucapkan sesuatu dengan tanpa ilmu, ini adalah termasuk perkara-perkara yang diharamkan. Itu kalau ditinjau dari sisi tingkatan najis. Tadi ada tiga. Kemudian juga najis juga ada dua. Kalau ditinjau dari sisi zatnya ada dua. Ada najis zatia, ada najis hukmia. Najis zatia berarti zatnya. Zatnya itu adalah najis. Dan itu tidak mungkin bisa disucikan. Yang kedua ada namanya najis hukmia. Kalau najis hukmia itu bisa disucikan. Jadi kalau najis hukmia itu bisa disucikan. Seperti baju kena najis. Maka baju ini namanya najis apa? Najis hukmia. Jadi nanti kalau misalnya ada soal datang kepada kalian misalnya, contoh najis hukmia adalah misalnya alif, A, darah, kemudian B, daging babi, C, anjing, D, kemudian apa namanya, binatang buas, kemudian E, baju yang kena najis, baju yang kena darah haid. Termasuk najis hukmia adalah apa? Contoh najis hukmia adalah apa? Baju yang kena darah haid. Kenapa? Karena baju yang kena darah haid itu najis, dihukumi baju itu adalah najis. Iya kan? Tapi apakah baju itu najis? Tidak. Dihukumi pakaian itu adalah najis. Maka dihukumi najis itu namanya najis apa? Hukmia. Namanya najis hukmia. Atau dalam bahasa Arab namanya mutanajjisa. Ada najisa, ada mutanajjisa. Najisa itu artinya zatnya. Kalau mutanajjisa artinya apa? Dihukumi adalah najis. Taip, saya kira itu. Kita lanjutkan kaifiyatu tathhirin najasa. Bagaimana cara membersihkan najis? Cara membersihkan najis. I'lam anna syari' alladhi arrafana kauna hadhil aini najisa au mutanajjisa arrafana aydan kaifiyata tathhiriha. Ketahuilah sesungguhnya pembuat syariat itu telah mengenalkan kepada kita tentang apa namanya kondisi najisnya, zatnya najis pada suatu zat atau najisnya sebuah zat, au mutanajjisa atau dihukumi sesuatu itu adalah najis. Jadi syariat itu telah menjelaskan, oh ini termasuk najis zatnya, seperti misalnya apa, daging babi, oh zatnya. Anjing adalah zatnya. Kemudian apa lagi? Darah itu adalah zatnya. Kemudian keledai itu adalah apa? Zatnya. Jadi ini namanya zatnya. Kemudian mutanajjisa itu seperti baju yang terkena darah haid, baju yang terkena kencing, baju yang terkena kotoran, baju yang sandal yang ketika kita berjalan kena kotoran. Maka sandal ini termasuk apa? Dihukumi mutanajjisa. Jadi sandal yang kena najis namanya mutanajjisa. Ketika Rasulullah SAW itu sedang sholat, kemudian dibisiki oleh Jibril, ya Rasulullah, anna fina alaika najisun. qadara, ya Rasulullah di kedua sandalmu itu najis. Padahal Rasulullah sedang sholat. Nah begitu sedang sholat, Rasulullah langsung melepas kedua sandalnya. Dilepas kedua sandalnya. Dan ini sebenarnya dalil menunjukkan bahwa orang yang tidak tahu kalau di badannya ada najasa, kemudian dia lepas, maka itu bukan pembatal wudu, bukan pembatal sholat. Jadi tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena Rasulullah tidak membatalkan sholat. Dan tidak membatalkan sholat berarti tidak membatalkan wudunya. Iya kan? Rasulullah hanya melepas sandal. Nah ketika Rasulullah melepas sandal, para sahabat ikut melepas sandal-sandal mereka. Semuanya ikut melepas. Kenapa? Karena ini menunjukkan ittiba'nya mereka kepada Nabi SAW. Jadi apa yang dikerjakan oleh Nabi itu dianggap syariat. Maka begitu selesai sholat, Rasulullah mengatakan, limadza khalaqtum ni'alakum? Kenapa kalian melepas sandal-sandal kalian? Ya alasannya para sahabat ya, karena engkau melepas sandalmu ya Rasulullah. Karena engkau melepas sandal, kami juga ikut melepas sandal. Kemudian Rasulullah memberitahu kalau di kedua sandal saya ini ada najasa. Malaikat Jibril membisikkan kepada saya bahwa di kedua sandal ini ada najasa, maka saya lepas. Dan ini sebenarnya dalil yang menunjukkan bahwa ini termasuk sandal ini termasuk najis mutanajjisa atau najis hukmiyah. Wa'arrafana aidan kaifiyat tathhiriha, dan syariat juga telah mengenalkan kepada kita cara membersihkannya. Wal wajibu alaina ittiba'u qaulihi, wajib bagi kita untuk ittiba terhadap ucapan pembuat syariat. Wa imtithalu amrihi, dan juga melaksanakan perintahnya. Fama warada fihi al-ghusl, kalau ada dalil yang menunjukkan mencuci, hatta la yabqa minhu laun wala rih wala tam, sampai kemudian tidak tersisa warna, kemudian tidak juga bau, wala ta'am, tidak juga rasa, kana dzalika huwa tathhir, maka itulah yang disebut dengan cara mensucikan. Jadi itulah yang disebut dengan cara mensucikan. Wama misalnya seperti apa yang diperintahkan untuk mencuci? Ya banyak ya kan, seperti pakaian yang terkena darah haid, iya kan? Atau misalnya pakaian yang kena kencing. Jadi dalam hadis dari Abdullah bin Abbas, ketika misalnya pakaian kena wadi atau madhi, maka bagaimana Abdullah bin Abbas ketika mencuci pakaiannya yang terkena wadi atau madhi? Maka apa, beliau mengambil satu genggam air, kemudian menuangkan di bekas kain, kain yang terkena madhi. Ini adalah apa, termasuk mencuci. Termasuk juga Nabi SAW ketika kencing bayi laki-laki, itu beliau apa, memercikan, itu artinya mencuci ya kan, memercikan pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki. Kalau kencing bayi perempuan itu adalah dicuci sebagaimana hadis yang lain, yughsalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil gulam. Kalau kencing bayi perempuan itu dicuci, kalau kencing bayi laki-laki cukup dipercikan. Sampai kemudian tidak tersisa warna, bau dan rasa. Wa ma warada fihi shabbu, apa yang datang dengan cara shab. Sop itu artinya menuangkan, awras atau memercikan, awil had atau had artinya apa, mengerik, awil mashu alal ardi atau mengusap-ngusap di atas tanah, aw mujarradul mashi atau hanya sekedar berjalan fi ardin tahira, di tanah yang suci, kana dzalika huwa tathhiru, maka ini juga disebut cara mensucikan. Seperti apa contohnya dalam asop, menuangkan air, seperti apa kencing badui yang di masjid, iya kan? Kencing badui yang di masjid, maka Nabi SAW mengatakan, da'uhu wala tazrumu, biarkan dia selesaikan kencingnya dan jangan kamu putuskan. Begitu sudah selesai, falamma faraga, kemudian Rasulullah SAW amara wada'a bidalwin mimma, kemudian menyuruh mengambilkan satu ember air, kemudian apa? Fasobba alaihi, menuangkan di atasnya. Menuangkan di atas bekas kencing itu, itulah disebut dengan cara mensucikan. Jadi kalau cara mensucikan tidak perlu tanahnya diambil, pasirnya diambil dibuang ke kali atau tidak perlu, cukup disiram aja di atasnya, itu sudah dikatakan cara mensucikan. Itu kalau di tanah, tapi kalau di lantai jangan disiram. Kalau disiram justru tambah melebar, iya kan? Kalau di lantai apa? Dipel dulu, diambil dulu zatnya, dibuang dulu zatnya, kencing itu dilap, kemudian setelah itu baru dipel. Ini kan. Ini As-sab. Kemudian kalau yang ar-ras, ar-ras itu adalah memercikan. Itu kalau kencing bayi laki-laki. Kalau kencing bayi laki-laki adalah dipercikan. Jadi kalau misalnya apa, ini kita gendong bayi ya. Gendong bayi, kemudian ternyata bayi ini kencing. Biasanya kan kena di baju, ya kan? Maka sudah, ambil baju, ambil, ya kan? Ambil air, kemudian langsung dipercikan di atas sampai kemudian apa? Sampai ke kemudian apa kita katakan bekas kencing ini sudah tertutupi dengan air. Itu cara mensucikan. Ar-ras itu namanya, ar-ras adalah memercikan. Awil had. Al-had itu adalah apa? Mengeri. Seperti misalnya apa? Kencing perempuan yang bertanya kepada Nabi SAW tentang wanita yang pakaiannya terkena darah haid yang sudah apa? Kering. Apa kata Nabi SAW? Tahutuhu. Tahutuhu artinya apa? Kerik, dibuang. Iya kan? Summa takrusuhu, kemudian apa? Cuci, kemudian apa? Summa tandahuhu, kemudian bilas. Awil maswalal ardi, atau cukup menggosok-gosokkan di tanah. Sebagaimana hadith yang kita sebutkan adalah apa? Yutawati ahdukum binali hal adha, iya kan? Kalau kalian menginjak najis, maka apa? Gosokkan aja di tanah. Fa'inna turabalahu tahur. Kenapa? Karena tanah itu adalah sudah bisa mensucikannya. Au mujarradul masyi fi ardin tahira, atau sekedar berjalan di tanah yang suci. Sebagaimana nanti akan disebutkan di dalam hadis yang lain, yaitu di halaman 35, itu di nomor 4. Nanti di halaman 35 di nomor 4, yaitu tathiru zaili saubil mar'a, adalah mensucikan ekor baju wanita. Ekor baju wanita. Jadi sunnahnya itu bajunya wanita itu ekornya di belakang. Maksudnya ada kelebihan kain itu kurang lebih satu jengkal dari kaki. Atau satu zira itu kalau dihitung dari pertengahan betis. Ya kan? Jadi kalau ini satu zira, satu hasta itu kalau dihitung dari mana? Pertengahan betis. Kalau dihitung dari kaki itu adalah satu jengkal. Jadi ada di belakang ya. Jadi yang di belakang yang disisain, jangan di depannya. Kalau di depannya disisain enggak bisa jalan. Jatuh terus ya kan. Makanya apa yang disisain bagian belakang. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya di belakang itu adalah apa namanya? Dilebihkan. Dilebihkan kenapa? Pertama, jadi kenapa? Karena ini dalil menunjukkan sebenarnya betis aurat wanita itu adalah aurat. Betis wanita itu adalah aurat. Jadi kalau dia berjalan misalnya, itu kan kalau berjalan di tanah yang becek, mungkin lewat comberan, maka apa sudah, enggak usah biarkan aja. Nanti kemudian dia berjalan di tanah yang suci, itu sudah bisa mensucikan ekor bajunya. Kalau dia naik kendaraan, naik bis, itu kan tidak kelihatan betisnya. Kalau coba bagian belakang itu dilebihkan, kalau diangkat kakinya satu, bisa enggak kelihatan betisnya? Enggak. Tapi kalau rata semuanya, diangkat mesti kelihatan betisnya. Kalau dia tidak pakai, kalau kaos kakinya pendek kelihatan. Kecuali kalau kaos kakinya sampai betis, ya kan. Jadi itu hikmah. Jadi kenapa wanita adalah apa namanya itu dan di zaman Rasulullah SAW itu kan mereka naik onta. Jadi kalau naik onta itu adalah mesti apa namanya, jadi ekor bajunya itu lebih panjang. Jadi supaya betisnya itu tidak kelihatan dari belakang. Taip. Walam, ketahuilah juga annal ma huwal aslu fi tathhirin najasat. Ketahuilah bahwa air itu adalah aslinya dalam membersihkan najis. Jadi aslinya dalam membersihkan najis itu apa? Adalah air. Jadi hukum asli. Jadi apa yang asli yang membersihkan najis itu adalah apa? Adalah air. Kenapa liwasfi syar'i lahu? Kenapa? Karena syariat itu menyebutkan dengan kata air sebagai alat untuk mensucikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqallahu al-ma'a tahuran. Allah Subhanahu wa taala menciptakan air itu adalah apa? Tahuran. Tahuran artinya apa? Suci dan mensucikan. Fala yudalu ila ghairihi, tidak boleh dipalingkan dalam membersihkan najis itu kepada selain air. Tidak boleh kita berpaling kepada selain air dulu. Jadi dalam membersihkan najis yang asli itu adalah apa? Air dulu, ya kan? Ya kan? Yang air dulu itu yang asli. Kalau tidak ada air, baru gunakan yang lain. Tidak boleh kita berpaling kepada air, tidak boleh kita memalingkan dalam membersihkan selain daripada air. Illa idza sabata dzalika syari', kecuali memang ada dalil dari pembuat syariat bahwa boleh tidak menggunakan air. Boleh tidak menggunakan air. Wa illa fala, kalau tidak ada dalil, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa ini adalah boleh, tidak ada dalil yang menyatakan bolehnya, fala, maka jangan coba-coba membersihkan yang itu tidak ada dalil. Maka tidak boleh. Liannahu udul anil ma'lum. Kenapa? Karena memalingkan dari sesuatu yang sudah jelas, yang sudah disebutkan oleh syariat bahwa inilah cara membersihkan najis. Kaunihi tahuran ila malam yu'lam kaunuhu tahuran. Jadi kita memalingkan dari sesuatu yang sudah jelas bahwa itu bisa membersihkan kepada sesuatu yang belum jelas bahwa itu bisa mensucikan. Contoh begini. Pakaian kalau kena najis misalnya, baju kalau kena najis, maka yang pertama kali yang harus kita pikirkan dalam membersihkan pakaian ini adalah apa? Adalah dengan air, iya kan? Tidak boleh kita menggunakan yang lain. Saya pengen gunakan yang lain. Bisa gak kita menggunakannya? Tidak boleh kita memalingkan kecuali yang disebut. Kecuali memang ada dalil yang menyatakan bahwa ada dalil yang memalingkan bahwa tidak menggunakan air. Tidak menggunakan air, seperti misalnya yang tadi yang kita sebutkan, kalau menggosok-gosok di tanah atau apalagi berjalan begitu saja atau membiarkan saja, tidak perlu disiram, tidak perlu, biarkan saja, boleh. Misalnya baju ini kena najis, pakaian saya kena najis, habis dikencingi anaknya misalnya, ya kan, habis dikencingi, sudah, biarkan aja di cup stock, seminggu kemudian dipakai lagi nggak ada masalah, artinya dia sudah kering dengan sendirinya. Najis itu sudah, walaupun masih ada bau pesing, baunya ada, tapi itu kita katakan itu sudah boleh dipakai untuk sholat. Ya kan? Seperti apa? Kasur yang sedang diompoli. Itu diompoli. Kita katakan apakah cukup dijemur kasur itu, ya kan? Cukup kasur itu dijemur di matahari, maka itu sudah bisa mensucikannya. Tidak perlu harus dengan air. Kalau kasurnya disiram dengan air, digosok, disikat, disentor, wah, keringnya lama, ya kan? Nanti malam harus dipakai, ya kan? Apalagi kalau musim hujan misalnya. Ya kita katakan ya cukup dijemur begitu saja, sudah kering, walaupun misalnya masih ada bau serang-sang-sang itu gitu, ya kan? Masih ada baunya nggak ada masalah. Nah, kenapa? Itu tidak membahayakan. Wadzalika khurujun amma yaqtadihi al-masalikus syariah, karena itu sudah keluar dari jalan-jalan apa yang ditunjukkan oleh syariat. Idza alimta hadza, kalau Anda sudah tahu dalam masalah ini, fa ilaika ma ja'a bi syar'u fi sifati tathiri, maka hendaknya kamu datang fa ilaika ma ja'a bi syar'u, maka ambillah apa yang dibuat oleh syariat, fi sifati tathiril ayan yang najisa, dalam membersihkan zat-zat najis, awil mutanajjisa, atau yang terkena najis. Seperti misalnya yang pertama, tathiru jildil maita. Bagaimana cara membersihkan kulit bangkai? Biddibakh, dengan cara disamak. Bagaimana cara menyamak? Fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun, iya kan? Kalau bagaimana cara menyamak, tanyalah kepada ahlinya. Iya kan? Kalau tanya ke saya enggak tahu cara menyamak. Iya kan? Saya enggak tahu cara menyamak. Karena saya katakan ada, dia menjelaskan bahwa ini zat kimia ini yang bisa dipakai, dan itu pakai daun dalam hadis memang ada al-ma wal qaras itu daun. Saya tanya dari ahli menyamak, dia katakan al-qaras itu pakai daun akasia. Mereka daun akasia untuk kemudian membersihkan akasia tapi kulitnya. Kulit batang akasia dipakai untuk menyamak. Jadi intinya menyamak itu adalah menghilangkan bau dan menghilangkan lemak protein yang ada pada kulit. Ya, sampai kemudian yang tinggal itu adalah apa enggak? Yang tinggal kulit yang anunya ya, kulitnya saja yang tertinggal. Yang lain itu sudah habis. Tapi itu cara dengan cara menyamak. Tentunya yang kita yang boleh disamak hanya dari kulit bangkai yang halal. Adapun kulit bangkai dari yang haram, maka ini adalah apa? Disamak atau tidak disamak, maka itu adalah haram. Itu tidak boleh dan itu tidak bisa disucikan. Jadi ini tathiru jildil mayyita dengan cara ad-dibagh, dengan cara menyamak. Dalilnya adalah An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ayyuma yahabin dubi faqad tahur. Apa saja kulit bangkai yang disamak, maka dia menjadi suci. Artinya kalau tidak disamak maka dia apa? Najis. Kenapa? Karena lawan dari tahur itu adalah najis. Jadi itu adalah mafhum mukhalafa, pemahaman terbalik. Kalau kita katakan kulit itu tidak disamak, maka dia tetap adalah kembali ke hukum aslinya adalah najis. Jadi hanya bisa disucikan dengan cara disamak. Tapi kalau misalnya menyembelih sapi, kemudian menyembelih sapi, disembelih sesuai dengan syariat, apakah mengharuskan kulitnya disamak? Apakah mengharuskan kulitnya disamak? Tidak. Ya kan? Kalau ini kan yang harus disamak itu adalah dari kulit bangkai. Tapi kalau kulit dari hewan yang disembelih, maka disamak atau tidak disamak itu adalah halal. Nah, adalah halal. Maka kalau kulit sapi dibuat krece, dibuat kerupuk rambak, ya itu adalah halal. Kalau dari yang disembelih. Ya kan? Langsung dimasak. Nah, dimasak itu kan enggak ada masalah. Dimakan sama bulu-bulunya adalah halal. Ya kan? Nah, maka ketika kurban, ada yang hari raya kurban kemudian nguliti sapi sampai dibagi-bagi, dipotong kulitnya dibagi-bagi. Ya kan, ada masyarakat yang karena yang kalau di kampung-kampung mungkin kulitnya itu dimasak sama kulitnya bulunya, ya kan, dimakan sama bulunya. Ya kan, kalau di kampung, kalau misalnya seperti saya di Lampung dibagikan sama kulit-kulitnya dibagi ke masyarakat dan dimasak. Ada juga yang tidak, ada juga yang ya istilahnya dikerok, ya kan. Dibersihkan kulitnya baru kemudian dibuat krecek. Kemudian yang kedua, tathiru lina, bagaimana cara membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing? Bagaimana cara tathiru lina idza walaga fihil kalbu? Bagaimana cara membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing? Bejana yang dimaksudkan di sini al-ina. Ingat, istilah al-ina itu sudah pasti berisi air. Ingat, kalau dalam istilah dalam bahasa Arab, kalau dinamakan tathirul ina, membersihkan ina, ina itu bukan hanya sekedar wadah. Ina itu bukan hanya sekedar wadah, tapi ina itu mesti berisi air. Kalau ina tidak berisi air, itu namanya apa? Ima namanya dalwun, iya kan? Namanya dalun, ember, atau berbana. Iya kan? Tapi kalau sudah ina, itu sudah pasti berisi air. Sama dengan ini. Ini gelas yang berisi air namanya apa? Dalam bahasa Arab disebut namanya apa? Enggak. Gelas isinya air. Isi, ada berisi. Gelas punya isi. Namanya apa? Ka'sun. Waka'san dihako. Wakasan dihako. Wakasan itu kas. Kalau misalnya orang Arab datang kepada kalian mengatakan, atini kas ya walat. Atini kas ya walat. Nah, ya kan. Dia mengatakan, ambilkan saya kas. Maka apa? Kalau antum disuruh ambil kas, maka kas artinya gelas yang berisi. Mau isinya air putih, teh, kopi, susu, namanya kas. Kalau antum ngasih gelas kosong, namanya kup. Namanya kup. Jadi ini kalau tidak ada isinya namanya kup. Iya kan? Jadi kalau ada isi namanya kas. Sama dengan ina. Ina itu artinya sudah wadah yang sudah berisi. Jadi kalau misalnya apa? Misalnya ember berisi air namanya apa? Ina. Baskom berisi air namanya apa? Ina. Yang jelas wadah yang berisi air namanya ina. Nah kalau misalnya ember berisi air setengah atau separuh penuh, kemudian dijilat oleh anjing, bagaimana cara mensucikan? Bagaimana cara mensucikannya adalah apa? Hah? Bagaimana cara mensucikan? Buang airnya, ya kan? Buang airnya satu ember ini, dibuang. Setelah itu yang dicuci apa? Embernya. Bagaimana cara mensucikannya? Ya kan? Pertama pakai tanah. Pertama pakai tanah. Setelah itu tujuh air. Nah, setelah itu tujuh kali dengan air. Ya kan? Yang pertama dengan tanah. Jangan yang ketujuh air baru yang kedelapan tanah. Iya kan? Sebab kalau air dulu baru tujuh kali sudah air, baru nanti tanah. Nah, itu mesti airnya lebih. Iya kan? Maka apa? Tanah dulu baru kemudian air. Atau misalnya air dulu baru kemudian tanah, baru kemudian enam air. Yang jelas itu adalah apa? Jangan sampai air dulu baru kemudian nanti tanah. Yang jelas jumlahnya adalah delapan. Sebagaimana hadis yang disebutkan dengan sebutkan ada delapan, yaitu delapan dengan tanah. Jadi karena memang ada khilaf ya, ada khilaf itu tujuh dengan tanah atau delapan dengan tanah. Karena itu ada khilaf. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa delapan itu dengan tanah. Dalilnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuhuru inai ahadikum. Sucinya ina, ina artinya apa? Yang berisi, iya kan? Artinya apa? Tuhuru inai ahadikum, sucinya bejana salah seorang dari kalian idza walaga fihil kalbu. Apabila dijilat oleh anjing, ayyaghsilahu sab'a marrat, agar dicuci sebanyak tujuh kali. Ulahunna biturab. Yang pertama itu dengan tanah. Dan ini termasuk mujizat. Termasuk mujizat dari syariat. Kenapa kok harus dengan tanah? Kok tidak pakai rinso, tidak pakai apa namanya, bike clean, tidak pakai zat-zat kimia untuk bisa menghilangkan. Bisa enggak zat kimia menghilangkan air liur anjing, bekas dari liur anjing? Tidak. Dan ini menunjukkan mujizat. Jadi di Riyadh itu tahun di Riyadh itu pernah mengadakan penelitian. Ada sekitar 60 dokter untuk meneliti. Kenapa kok harus dengan tanah? Kok tidak pakai pembersih modern? Kok tidak pakai pembersih modern? Setelah diteliti pakai zat kimia, itu ternyata apa? Ember bejana yang habis dijilat oleh anjing, itu bakterinya tidak bisa hilang. Walaupun pakai apa namanya zat kimia, itu tidak bisa hilang. Dan ketika digosok dengan tanah, dia bisa hilang bersih. Jadi tentunya ya pakai alat ya kan. Jadi apa namanya mikroba apa pakai mikroskop, maksudnya dari apa virus atau mikroba yang ada pada liur anjing, ya kan. Yang kedua mujizatnya, kenapa kok ketika di bejana, misalnya di bejana, kenapa kok diperintahkan dicuci di satu dengan tanah? Kenapa? Karena begitu anjing menjilat di bejana, di ember, itu apa? Dalam hitungan, itu sudah diteliti, dalam hitungan, tidak usah hitungan menit. Dalam hitungan menit, detik, itu bakteri yang dibawa oleh anjing, bakteri-bakteri yang dibawa oleh anjing, itu langsung menyebar ke seluruh ember. Langsung menyebar ke seluruh ember. Jadi tidak hitungan apa namanya, dia langsung menyebar dan itu nempel di semua di dinding-dinding, di dinding. Dinding apa di ember, dia akan nempel di situ. Itu bakteri yang dibawa oleh anjing, sehingga apa? Harus dibersihkan dengan tanah. Tapi kalau ember kosong, bersih, suci, apa kering, dijilat oleh anjing. Gimana cara mensucikannya? Ember kosong dijilat oleh anjing. Atau misalnya antum lewat, atau ada anjing di belakang ngejar, gigit celana. Gigit bagian belakang, iya kan? Atau digigit bagian belakang. Kita lagi jalan, atau ada anjing lewat di gigit celana kita. Bagian belakang, pengalaman. Iya kan? Jadi jalan, atau ada anjing menggigit, apa namanya, kabur lagi. Pertanyaan, celana yang habis digigit oleh anjing, itu cara mensucikannya gimana? atau ember kosong lah, atau bak kosong dijilat oleh anjing, atau piring kosong dijilat oleh anjing. Gimana cara mensucikannya? Hah? 7 kali dengan air, 1 kali dengan tanah? Hah? Tidak. Cukup dicuci dengan air biasa. Dan tidak ada batasan air. Jadi kalau kering, itu cara membersihkannya adalah sebagaimana dicuci pada biasa. Kenapa? Karena najisnya anjing itu tidak sampai menyebar. Ya kan? Dia tidak bisa menyebar. Ingat, bakteri pada anjing itu tidak bisa menyebar kecuali pada benda cair. Dia tidak bisa menyebar. Tidak ada sudah tidak, kita katakan ember kosongnya sudah dicuci sebagaimana air. Jadi tidak perlu harus dan tidak, bakteri tidak berkembang. Tidak berkembang ketika dia di tempat yang kering. Tapi itu tetap adalah najis. Dan kaum muslimin juga kita ingatkan bahwa kaum muslimin itu tidak boleh memelihara anjing. Walaupun itu anjing buruan. Kalau anjing buruan itu tidak boleh, maksudnya tidak boleh ditaruh di dalam rumah. Malaikat tidak akan masuk di dalam rumah, di dalam sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada apa? Ada gambar, ada anjing. Iya kan? Malaikat tidak akan masuk dalam rumah itu ada gambar, ada anjing. Anjing, malaikat tidak mau masuk. Kalau dalam rumah itu ada anjing. Iya kan? Kalau tidak, malaikat tidak mau masuk, yang masuk itu siapa? Iya kan? Jin. Mesti yang masuk adalah jin. Malaikat tidak akan masuk, kalau malaikat tidak masuk dalam rumah, maka yang masuk adalah jin. Itu anjing. Yang kedua bahayanya anjing, itu akan apa? Pahala kita berkurang setiap harinya 1 kirat. Pahala kita berkurang setiap hari 1 kirat. 1 kirat itu seberapa? Hah? Nabi SAW mengatakan seperti besarnya Gunung Uhud. Ya kan? Kalau kita punya pahala setiap hari sebesar Gunung Uhud, ya kan? Atau segunung Merapi, kita punya pahala setiap hari kita punya pahala sebesar Gunung Merapi. Tapi kalau kita melihara anjing di dalam rumah, maka pahala itu akan berkurang setiap harinya 1 gunung Merapi pahala. Lah kalau tidak punya pahala sebesar Gunung Merapi, maka dosanya ditumpuk sebanyak Gunung Merapi. Jadi kalau tidak punya, itu adalah ancaman bagi kaum muslimin. Lah bagaimana kalau anjing buruan? Anjing berburu, maka jangan taruh dalam rumah, tetap di luar. Ya kan? Dan tidak boleh wirawiri dalam rumah. Mau anjing itu jaga rumah, anjing berburu, atau kalau anjing berburu, atau anjing menjaga hewan ternak. Kalau menjaga hewan ternak ya di kebun. Ya kan? Hewan itu taruh di kebun, tidak di rumah. Ingat, di rumah tetap tidak boleh. Di dalam rumah itu tetap tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, cara membersihkan as-saub idza asabahu damul haid. Bagaimana cara membersihkan pakaian yang terkena darah haid? Kalau yang sudah kering, ada berapa cara? Ada 3. Yang pertama adalah apa? Kerik, cuci, bilas. Kalau darah haid yang masih basah, cuci, bilas. Iya kan? Mana dalil yang menunjukkan kalau pakaian yang terkena darah haid itu ada dicuci? Adalah An-Nasma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha qalat. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha qalat, ja'ati imratun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat. Dia berkata, "Ihdana yusibu saubaha min damil haid." Ya Rasulullah, salah seorang dari kami terkena pakaiannya dari darah haid. Darah haid yang sudah kering. Darah haid yang sudah kering, walaupun tidak disebutkan di sini al-haidah maksudnya kering, tapi banyak riwayat yang menunjukkan bahwa itu adalah kering. Kaifa tasna? Apa yang akan dilakukan dengan pakaian yang terkena darah haid yang sudah kering? Faqala, kemudian Nabi SAW menjawab dengan cara 3. Yang pertama adalah apa? Tahutuhu, kerik, buang, summa takrusuhu, kemudian apa? Cuci, summa takrusuhu bilma, kemudian cuci dengan air, summa tandohuhu, kemudian bilas. Jadi ada 3 cara kalau darah haid yang sudah kering. Summa tusalli fihi, kemudian kamu boleh sholat dengannya. Ini adalah cara membersihkan pakaian yang terkena darah haid yang sudah kering. Kalau darah haid yang sudah basah, cukup 2, yaitu takrusuhu bilma summa tandohuhu. Adalah cukup dengan dicuci dan di dibilas, tidak perlu dikerik. Apa yang mau dikerik? Iya kan? Nah, kalau darah haid yang masih basah. Dan ini sebenarnya nanti kita akan sebutkan perbedaan darah haid dengan darah istihadah. Darah istihadah dengan darah haid itu perbedaannya banyak juga. Iya kan? Ini khususnya bagi para akhwat. Bagaimana dia bisa membedakan dirinya haid atau bukan bukan haid. Kalau pengen tahu darah yang keluar dari kemaluannya, tinggal dijemur aja. Dijemur, ditaruh di kain, dijemur. Ya kan? Nanti darah haid apa darah istihadah. Kalau menggumpal, ada gumpalan, maka itu pasti darah haid. Itu sudah pasti darah haid. Tapi kalau tidak ada gumpalan, berarti itu darah istihadah. Itu salah satunya. Fa'in baqiya ba'da dzalika asaruhu. Kalau masih tersisa, masih ada sisa setelah kita cuci, masih ada sisa bekas setelah kita cuci, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Artinya tidak mengapa sisa setelah kita mencuci kemudian masih ada sisa bekasnya warna atau mungkin warna ya kan. Warna maka itu tidak mengapa. Dalilnya adalah An-Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Khawla binti Yasar, bahwa Khawla binti Yasar qalat, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li illa saubun wahid. Ya Rasulullah, saya tidak punya pakaian kecuali hanya satu-satunya ini. Wa ana ahidu fihi, dan saya haid dengan pakaian tersebut. Fa kaifa asna, apa yang akan saya perbuat dengan pakaian tersebut? Qala, apa kata Nabi SAW, iza tahurti, jika kalian sudah suci dari haid, maka apa? Fagasili mau diadam, maka cucilah pada bekas darah itu, thumma sholli fihi, kemudian sholatlah dengan pakaian tersebut. Berkata lagi Khawla binti Yasar, qalat, ya Rasulullah, illam yakhrut asaruhu, bagaimana kalau bekas-bekasnya masih belum hilang? Bekas-bekasnya belum hilang, artinya bekasnya masih ada. Qala, yakfiki alma, cukup bagimu kamu cuci dengan air, wala yadurruki asaruhu, tidak mengapa bekasnya. Bekasnya itu tidak mengapa. Misalnya darah haid ketika kita bilas, ternyata itu kan kain itu masih warnanya ada kayak coklat, masih mungkin ada, iya kan, bekas-bekasnya, ya gak ada masalah. Karena bekasnya itu tidak mengapa. Ini cara membersihkan darah haid yang sudah kering, atau cara darah haid yang masih basah. Kemudian yang keempat, bagaimana cara membersihkan ekor baju wanita? Ekor baju wanita bagaimana caranya? Adalah apa? Cukup dia berjalan, berjalan di tanah yang suci. Cukup dia berjalan, maka itu sudah bisa mensucikan. Mana dalil yang menunjukkan? An ummi walad li Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Aufin. Annaha sa'alat Ummu Salama, dia pernah bertanya kepada Ummu Salama, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salama itu adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, inni imra'atun atilu dzaili, saya ini adalah wanita yang ekor bajunya itu panjang. Ekor baju saya ini panjang. Wa amsi fil makanil qadar, dan saya berjalan di tempat yang kotor. Faqalat Ummu Salama, kemudian Ummu Salama menjawab, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu, mensucikan sesudahnya. Artinya dia disucikan dengan sesudahnya. Artinya ketika Anda berjalan di tempat yang sesudahnya, di tempat yang bersih, maka itu sudah mensucikannya. Jadi tidak perlu diangkat. Tidak perlu diangkat bajunya, melewati comberan, tidak perlu diangkat. Ya kan? Sudah biarkan aja dia berjalan atau misalnya tidak perlu pakai zain. Mungkin tidak pakai karena memang bajunya panjang sampai ke tanah. Ya kan? Mungkin bajunya kepanjangan sampai tanah. Kalau wanita memang sunahnya pakaian itu di bawah mata kaki. Wanita itu adalah apa? Adalah sunahnya itu di bawah mata kaki. Itu kalau bajunya wanita. Tapi kalau laki-laki tidak boleh di bawah mata kaki. Harus di atas mata kaki. Kemudian yang kelima, bagaimana cara membersihkan pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki yang masih menyusui? Bagaimana caranya? Hah? Memercikkan. Cukup dengan ar-rasy. Jadi kalau mau ditambahi ini begini caranya, apa namanya? Jawabannya nomor satu ad-dibah, iya kan? Ad-dibah. Yang kedua, kalau mencucikan bejana adalah ayya ghsilahu saba marratu lahun nabi at-turab. Kalau yang ketiga, bagaimana cara membersihkan darah haid yang sudah kering? Tahutuhu takrusuhu summa tandahuhu, iya kan? Kalau masih basah, takrusuhu summa tandahuhu. Kemudian bagaimana cara membersihkan ekor baju? Adalah apa? Yamsi fil makani fi ardin tahira. Iya kan? Fi makanin tahir atau yamsi fi makanin tahir. Atau dia berjalan, cukup dia berjalan di tanah yang suci. Kemudian bagaimana cara membersihkan pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki yang masih menyusui? Adalah birrasyi. Cukup dengan cara apa? Ar-rasy. Ar-rasy artinya apa? Memercikkan. Mana dalilnya? An Abi Samhi, dari Abi Samhi, khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam aqal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil gulam. Dicuci dari kencing bayi perempuan dan dipercikan dari kencing bayi laki-laki. Jadi dipercikan kalau bayi laki-laki, kalau bayi perempuan adalah dicuci. Kenapa kok kencing bayi laki-laki dicuci, dipercikan, kok tidak dicuci? Dan kenapa? Apa hikmahnya ya? Bukan mengapa. Apa hikmahnya ke wanita kalau kencing bayi wanita yang masih menyusui itu adalah dicuci? Kenapa kok hikmahnya kalau kencing bayi laki-laki itu adalah cukup dipercikan? Ibnul Qayyim punya tulisan banyak dalam masalah ini. Ibnul Qayyim menyebutkan ada sekitar banyak sekali. Di antaranya yang paling pokok, yang pertama, kenapa laki-laki cukup dipercikan? Yang pertama adalah apa? Karena laki-laki itu kencingnya terarah. Kencingnya terarah. Kencingnya itu kan kalau cur satu tempat. Iya gak? Iya kan? Kalau kencing laki-laki itu satu tempat. Maka dipercikan itu cukup pas. Kenapa? Karena sudah tahu tempatnya. Tapi kalau perempuan, gak bisa satu tempat. Nyebar kemana-mana. Iya kan? Itu pertama, alasan pertama, hikmah. Hikmahnya kenapa kencing? Yang kedua, hikmah yang kedua, kata Ibnul Qayyim, kalau kencing bayi laki-laki cukup dipercikan itu kenapa? Karena pada laki-laki, bayi laki-laki itu punya hararah ghoriziyah. Dia punya hararah ghoriziyah, dia punya suhu badan itu tinggi, panas. Jadi pada laki-laki itu punya apa? Di tubuhnya itu punya suhu badan yang dia bisa memanaskan. Jadi ketika dia netek, ketika dia menyusui bayi laki-laki, itu susu, air susu ibu ketika masuk ke dalam tubuhnya, itu dengan suhu badan laki-laki itu bisa mematangkan. Jadi air susu ini bisa jadi matang. Jadi ketika dia minum itu matang. Nah, ketika dia kencing, itu air kencingnya itu sudah, airnya sudah matang, maka cukup dipercikkan. Beda dengan perempuan. Perempuan itu tidak punya hararah ghoriziyah. Dia tidak punya suhu badan itu yang bisa memanaskan. Tidak ada. Jadi tidak punya suhu. Makanya wanita itu dinamakan frigid. Wanita namanya frigid. Apa namanya frigid? Hah? Dingin. Kalau laki-laki kan model, kalau wanita kan frigid, syahwatnya sudah tidak ada. Ya kan? Jadi kalau laki-laki kan model misalnya impoten. Nah, kalau laki-laki, kalau wanita namanya frigid, artinya memang tidak ada keinginan sama laki-laki. Ya kan? Dingin. Kenapa? Karena tidak punya. Kalau laki-laki itu punya suhu badan, walaupun sudah tua, dia masih melirik yang muda, ya kan? Ya kan? Jadi dia masih karena masih punya suhu badan. Jadi tapi ini salah satu hikmah. Hikmah kenapa kencing bayi laki-laki dipercikan sementara kencing bayi perempuan dicuci. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, kalau kencing bayi laki-laki itu sering digendong kemana-mana. Sering digendong, dibawa keluar, dibawa kemana-mana, iya kan? Tapi kalau perempuan lebih banyak di dalam rumah. Maka apa? Nah, ketika dia kencing, maka syariat memberikan keringanan. Syariat memberikan keringan dengan cara apa? Memercikkan. Seandainya itu dicuci akan memberatkan bagi kenapa? Karena laki-laki sering digendong. Siapa saja yang bisa menggendong, bawa keluar, bawa ke sana kemari, ya kan? Itu laki-laki. Tapi kalau perempuan kan lebih banyak di rumah. Lebih banyak di rumah, maka apa? Air bisa mudah dia temukan. Tapi kalau laki-laki digendong, cari air kan susah. Maka apa? Ya sudah, cukup dipercikkan. Tidak harus dicuci. Itu hikmah. Sebagaimana Ibnu Qayyim menyebutkan ketika menjelaskan tentang hadis ini. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara membersihkan pakaian yang terkena madhi? Tathiru thawb minal madhi. Bagaimana cara membersihkan pakaian yang terkena madhi? Bajunya kena madhi. Gimana caranya? Cukup ambil satu genggam air. Ambil satu genggam air. Jadi satu genggam ini berisi air ya. Kemudian dituangkan saja di bekas yang terkena apa? Madhi. Terkena madhi. Kita lihat. Mana dalil yang menunjukkan? An Sahal ibnu Hunayf. Dari Sahal ibnu Hunayf qal, kuntu alqa minal madhi siddatan wa ana'an. Saya dulu alqa minal madhi siddatan wa ana'an. Saya tuh sering dulu keluar madhi. Saya dulunya sering keluar madhi. Wa kuntu uksiru minhu al-iktisal. Dan waktu itu saya juga sering mencucinya. Fa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innama yujzika min dzalika al-wudu. Cukup bagi kamu adalah apa? Berwudu. Cukup bagi kamu adalah berwudu, tidak perlu mandi. Tidak perlu kamu mandi. Fakultu ya Rasulullah kaifa bima yusibu saubi minhu. Kemudian dia bertanya lagi, ya Rasulullah bagaimana saya menuangkan pakaian saya dari yang terkena madhi itu. Faqala yakfika an ta'khudha kaffan. Cukup bagimu mengambil satu kaf. Satu kaf ini maksudnya apa? Satu telapak tangan. Mimma'in, dari air. Fatandahu bihi saubak, kemudian kamu tuangkan di atas dengan air itu pakaianmu. Haitsu tara, di mana kamu melihat dari madhi, annahu qad asaba minhu, yang terkena madhi. Ini kalau pakaian yang terkena madhi, cukup diambil satu air dan tidak perlu kamu mandi setiap madhi, karena madhi itu bukan mewajibkan mandi. Madhi itu tidak sama dengan mani, baik ditinjau dari sisi zat maupun ditinjau dari sisi hukum. Kemarin kita sebutkan apa? Perbedaan madhi dengan mani, baik ditinjau dari sisi zat maupun ditinjau dari sisi hukum. Saya belum menyebutkan dari sisi hukum, ya kan? Kemarin saya hanya menyebutkan dari sisi apa? Zatnya. Perbedaan yang pertama dari sisi warna, ya kan? Di mana letak perbedaannya? Di warna kuning, ya kan? Kemudian yang kedua pada bau, lebih bau mana? Mani dengan madhi? Mani lebih bau. Yang ketiga, ditinjau dari sisi ketika? Ketika dia keluar. Mani itu keluarnya apa? Sebabnya keluar ada berapa? Ada tiga, yaitu adalah apa? Jima, mimpi, dan mau dipaksa lah istilahnya. Ya kan? Dipaksa keluar dengan cara nonton, baca. Kemudian kalau madhi sebabnya apa? Ada dua. Yang pertama adalah apa? Pekerja keras. Kemudian yang kedua adalah apa? Terlalu banyak menghayal. Terlalu banyak melamun, memikirkan si dia. Dianya sendiri tidak pernah memikirkan. Kemudian itu dari sisi sebab. Dari sisi keluarnya? Mani, kalau keluar ada tiga. Yang pertama apa? Memancar. Kedua, plong. Tiga, lemas, ya kan? Kalau madhi cuma ada dua, ya kan? Ketika dia keluar keluar ada tiga juga, tidak apa, tidak memancar, tidak plong, tidak yukibuhu futur, la yukibuhu futur, tidak menyebabkan loyo. Kemudian perbedaan dari sisi zatnya, dari sisi makanan. Kemudian dari sisi tempat, dari sisi ketika dia mengering. Mani kalau mengering apa? menggumpal. Kalau mazi tidak. Tapi itu perbedaan dari sisi apa? Zat. Dari sisi hukum, kalau mazi mewajibkan wudu. Kalau mani wajib mandi. Itu perbedaan dari sisi hukum. Kemudian yang ketujuh, bagaimana cara membersihkan asfalin na'al? Asfalin na'al, apa paling bawah dari sandal yang terkena najis. Kalau sandal kena najis paling bawah, kira-kira gimana cara membersihkannya? Hah? Gimana cara membersihkannya? Gosok-gosok di tanah. Sepatu, sandal, apa saja ya? Sepatu, sandal, dia apa namanya? Atau kakinya tidak pakai sandal ya kan? Jalan kemudian nginjak najis, ya cukup digosokkan di tanah. Jangan digosokkan di atas najis. Digosokkan di tanah. Nah, digosokkan di tanah, nah, sampai kemudian sudah bersih, ya sudah dia pergi sholat. Walau, dan tidak harus berwudu. Tidak harus berwudu. Mana dalilnya menunjukkan asfalin na'al? Dalilnya adalah Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza ja'a ahadukum ilal masjid," apabila salah seorang dari kalian mendatangi masjid, "falyanzur," coba perhatikan sandalnya. "Fa in ra'a fi nalaihi qadaran," jika dia melihat di sandalnya itu ada kotoran, "aw adza," atau misalnya ada kotoran atau najis, "falyamsahhu," maka adalah dia usap-usapkan sandalnya itu, "waliyusalli fihima," dan hendalah dia sholat dengan kedua sandalnya. Artinya boleh dia sholat dengan kedua sandalnya. Ini cara mensucikan sandal. Adapun Nabi SAW ketika sedang sholat itu adalah dilepas dan tidak perlu digosok. Kenapa? Karena itu beliau sedang sholat. Karena beliau sedang sholat. Begitu selesai sholat baru kemudian di digosokkan di tanah. Setelah itu baru artinya mau dipakai sholat sesudahnya, itu adalah boleh. Yang kedelapan, bagaimana cara membersihkan tanah yang terkena najis? Kalau tanah yang terkena najis, ada tanah terkena najis, maka dilihat kalau kotoran, maka apa? Dibuang kotorannya, maksudnya dibuang ya di tempat pembuangan lah maksudnya. Jangan dibuang sembarangan, dibuang di tanah ini ada kotoran, dibuang ke tempat yang lain. Jangan, ya kan? Dibuang di tempat yang memang ya kan? Saya itu tiap pagi kalau ketika di Papua, di depan rumah masih ada yang buang kotoran di situ, orang Papua. Depan rumah dia buang air setiap malam. Jadi malam mereka buang hajat di situ di depan rumah, depan pintu keluar pas. Jadi dia buang hajat di situ. Buang kotoran. Jadi pagi-pagi kita mau sholat subuh itu di depan harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena gelap jadi itu tiap pagi saya. Jadi harus membersihkan. Jadi saya harus tiap pagi jadi kalau mau ke masjid sudah tahu ya kan? Sudah tahu, jadi kita lompat atau yang jelas melewati lah. Nanti pulang dari masjid baru kita bersihkan, dibuang. Jadi itu tiap pagi, tiap hari. Bukan cuma, masya Allah ini dan itu hanya berjalan berapa setahun, dua tahun masih. Namanya badui. Namanya saja badui ya kan? Badui. Bagaimana cara membersihkan? Kalau masih ada kotoran ya dibuang kotorannya. Kalau enggak dipendam. Ya kan? Kalau tidak kita buat galian kemudian kotoran kalau enggak tanahnya dibalik. Tanahnya dibalik. Jadi kotoran di bawah, tanah di atas. Itu kalau kotoran. Jadi jangan disiram langsung, enggak boleh. Ya kan? Kalau kotoran langsung disiram ya kotoran jadi menyebar. Maka apa? Dibalik, ima tanahnya dibalik. Atau kemudian ditutupi dengan tanah, atau kemudian dibuang memang di tempat pembuangan. Ini, tapi kalau kencing maka cukup dituangkan air. Itu kalau ketahuan. Nah, kalau tidak ketahuan ya sudah. Iya kan? Kalau kita tidak tahu ya sudah. Kan ada yang bertanya lah, gimana itu kan badui yang kencing, lah bagaimana dengan anjing yang suka wirawiri di Masjid Nabawi? Waktu itu kan saya katakan masjid pada zaman dahulu kan tidak ada tembok, belum ada. Jadi anjing itu kadang lari ke situ kemudian kencing, nggak tahu. Ya para sahabat ketika dia tahu ada anjing kencing ya diusir. Kalau tidak ada ya nggak perlu disiram, ya kan. Jadi kalau tidak tahu ya kita katakan yang kita tahu saja, maka itu cukup disiram. Mana dalil yang menunjukkan kalau kencing di tanah cukup disiram? Adalah Nabi Hurairah radhiyallahu taala nukal. Qama Arabi fabala fil masjid. Berdiri seorang badui, Arabi. Arabi itu artinya badui. Badui itu artinya yang hidup badia. Badia itu yang hidup di pedalaman, di pegunungan. Dan ciri-ciri badui itu ada dua. Badui itu ciri-cirinya ada dua. Yang pertama adalah kasar, yang kedua tidak punya sopan santun. Tidak punya etika. Maka Nabi SAW biasa tertawa dengan orang badui. Karena badui ya tidak punya etika, ya kan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah Jumat. Sedang khutbah Jumat, datang badui. Padahal shofnya itu kan sudah penuh. Dia langsung lompati pundaknya orang. Langsung lewat gitu dari belakang. Maju melewati pundak-pundak sahabat. Kalau bukan badui itu tidak boleh. Ya kan? Sebab ada adabnya. Nabi SAW melarang kita melewati pundak-pundak, iya kan? Tidak boleh ketika sholat Jumat, ya sudah Anda di belakang. Tapi ini badui, enggak punya etika, iya kan? Dia melewati, sampai berdiri di depan Nabi. Ya Rasulullah, halakatil amwal wa qatatis subul. Ya Rasulullah, kampung kami ini jalan-jalan sudah terputus dan harta benda kami hancur. Lah memang kenapa? Karena tidak turun hujan. Udah Allah yughisana. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya diturunkan hujan. Nabi SAW sedang khutbah Jumat. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangan, berdoa. Anas bin Malik ketika waktu itu sedang sholat Jumat, dia melihat ke belakang, menengok ke belakang. Di belakang itu seperti sudah ada awan hitam menggulung, kemudian berjalan dan menghujani. Dan sampai kemudian kata para sahabat, Rasulullah itu jenggotnya bercucuran dengan air. Kemudian minggu depan datang lagi badui itu yang sama. Ada yang mengatakan badui yang sama, ada yang mengatakan bukan. Ya Rasulullah, harta benda kami hancur. Ya kan, jalan-jalan terputus karena kebanjiran. Ya kan? Karena diturunkan hujan, kemudian kebanjiran. Ya Rasulullah, kemudian Rasulullah mengangkat lagi kedua tangannya, kemudian dia mengatakan Allahumma hawalaina wa ya Allah, pindahkanlah hujan-hujan ini di lautan, di pegunungan, di hutan-hutan, di lembah-lembah. Nah, kemudian sejak itu tidak turun hujan. Ini badui. Badui memang tidak punya etika. Kemudian juga termasuk di dalamnya hadis ini. Dia kencing di masjid. Fatanawalahun nas. Orang-orang mulai tanawul, mulai istilahnya menghardik, mencaci maki, mulai woi, diteriaki, ya kan. Kalau kita bahasa kita kan, woi, jangan kencing di sini, kan begitu. Itu kalau para sahabat. Faqala lahum Nabi SAW, kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, para sahabat, da'uhu, biarkan dia, wahariku ala baulihi sajla mimma'in, dan tuangkanlah di atas kencingnya satu ember air, au zanuba mimma, atau satu ember berisi air. Fa innama buistu muyassirin, kenapa? Karena kalian diutus untuk memberikan kemudahan. Walam tu ba'atsu muassirin, dan kalian tidak diutus untuk menyulitkan. Ini adalah kita katakan cara membersihkan tanah. Bagaimana cara membersihkan sumur yang terkena bangkai tikus? Kalau ada sumur kemudian kejatuhan padanya bangkai tikus sehingga berubah warna, bau dan rasa air sumur ini. Air ini menjadi najis atau suci? Air sumur. Kejatuhan padanya bangkai tikus. Berubah warna, bau dan rasa. Air sumur ini apa? Najis atau suci? Najis. Walaupun kok kelihatannya banyak, iya kan? Air ini adalah apa? najis karena sudah berubah, karena air itu dikatakan najis kan kalau dua, ya kan? Yang pertama adalah kejatuhan najis, yang kedua apa? Berubah salah satu dari tiga sifat warna, bau dan rasa. Maka cara mensucikannya gimana? Cara mensucikan sumur yang kena najis? Hah? Yang pertama buang tikusnya, bangkainya. Iya kan? Bangkainya dibuang, kemudian baru dengan cara tiga. Yang pertama apa? Dikuras. Iya kan? Dikuras habis, sudah. Nanti sesudahnya masih ada bau. Kalau masih ada bau, masih ada rasa, kuras lagi. Kuras lagi. Kalau masih ada bau, masih ada, maksudnya bau bangkai, ya kan? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah apa? Tuangkan air sebanyak-banyaknya. Apa namanya? Tambahkan air di sumur itu sebanyak-banyaknya. Sampai kemudian hilang bau, warna, dan rasa. Yang ketiga, diamkan. Kasih kaporit, diamkan 3 hari. Sudah, ya kan? Sudah, didiamkan aja 3 hari. Nanti kemudian apa? Sudah, setelah itu boleh dipakai. Sampai kemudian hilang warna, bau, dan rasa. Wa inna ma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bizalika. Adapun perintah Nabi SAW dengan cara menuangkan air di bekas di tanah yang bekas kencingnya badui tadi, istijalan itu segera, la litoharatil ardi, supaya bisa mensucikan tanah itu. Jadi sebenarnya Nabi SAW menyuruh menuangkan air itu supaya segera najis itu tidak ada. Falau turikat, seandainya Nabi SAW tidak menuangkan air, tidak memerintahkan atau membiarkan tanah itu, artinya badui kencing dibiarkan begitu saja, tidak perlu disiram. Seandainya dibiarkan hatta jaffat, sampai tanah itu kering sendirinya, ya kan? Sampai kering, wa zahaba atharun najasa, dan telah hilang bekas-bekas najis, tohurat, maka tanah itu sudah menjadi suci. Artinya dibiarkan aja itu sudah menjadi suci. Mana dalil yang menunjukkan adalah di hadis Abdullah bin Umar, qala kanatil kilabu tabulu fil masjid. Dulunya apa? Saya katakan tadi, dulunya anjing itu kencing di masjid. Watukubbila watudubbira. Dia lari sana sini wirawiri. Zaman Rasulullah SAW, pada masa Rasulullah SAW, falam yakunu yurassuna syai'an, dan mereka tidak pernah menuangkan air sedikit pun di bekas. Ada yang mengatakan, ini kan anjing saja itu tidak pernah disiram, gimana kok kencing badui disiram? Kencing badui disiram itu karena ketahuan. Kalau anjing kan karena tidak ketahuan, dia kencing di mana kan nggak ada yang tahu. Maka tidak perlu disiram, dibiarkan aja sampai dia kering. Setelah itu ya sudah boleh kita sholat di atasnya. Wa minal ma'lum, dan sudah diketahui, anna najasa law kanat baqiyah, dan bahwasanya najis itu seandainya masih ada sisa, la wajaba sabul ma 'alaiha, maka wajib dituangkan air di atasnya. Artinya seandainya najis itu masih ada di atasnya, maka itu harus disiram. Artinya kalau ketahuan di situ ada bekas kencing, ya sudah disiram. Kalau tidak ketahuan dan apalagi sudah kering, ya sudah tidak ada kewajiban untuk menuangkan air di atasnya. Faiza uhriqatil adhara awil maita. Kalau misalnya kotoran atau bangkai itu sudah kering, habis terbakar misalnya, atau tagayyarat, atau sudah mulai berubah, fasarat ramadan, dan dia sudah mulai jadi hancur, seperti apa, sudah mulai hancur. Jadi kalau misalnya ada bangkai tikus misalnya, atau bangkai ayam, ternyata lama-lama itu sudah seperti jadi, ya sudah hancur lah ya, sudah hancur dan tidak ada lagi, walaupun hanya sudah bekas-bekas, maka apa namanya, au turaban sudah jadi tanah, fakullu zalika tahir, maka semuanya itu adalah suci. Itu semuanya adalah suci. Seperti juga misalnya seperti minyak. Minyak itu kan, minyak bumi itu kan termasuk dari bangkai. Iya kan? Termasuk dari bangkai. Nah, minyak ini termasuk suci. Kenapa? Karena dia sudah apa? Bangkai ini sudah jadi hancur, iya kan? Sudah hancur, apalagi sudah ribuan tahun yang lalu, iya kan? Nah, jadi proses apa namanya? Jadi minyak. Tapi sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan? Tapi ada pertanyaan yang bagus. Kan dari awal saya menyebutkan bahwa keledai adalah termasuk hewan yang najis. Kok najis Rasulullah selalu menunggang keledai? Maka para ulama, antum bisa lihat dalam banyak di kitab-kitab fikih para ulama, diantaranya adalah Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Ali Bassam di hadis yang pertama dari Bulughul Maram. Itu adalah apa? Beliau menyebutkan bahwa keledai itu yang disepakati najisnya pada keledai ada 4. Yang disepakati sucinya juga pada keledai ada 4. Jadi yang disepakati najisnya pada keledai ada berapa? Ada 4. 4 itu adalah apa? Kotoran, kencing, daging, darah. Yang disepakati najisnya pada keledai itu ada 4. Yang pertama apa tadi? Kotoran, kencing, daging, dan darah. Dan ada 4 yang disepakati sucinya pada keledai. Yang pertama adalah badannya, badan. Kedua, keringatnya. Ketiga, air liurnya. Keempat, bulunya. Jadi yang disepakati pada keledai ada 4. Mana dalil yang menunjukkan bahwa ini suci? Adalah Nabi SAW. Dalil yang menunjukkan adalah Nabi SAW suka menunggang keledai. Bukan hanya menunggang, tapi sholat di atas keledai. Seperti misalnya hadis yang ma'ruf. Dari Mu'adz bin Jabal. Kuntur radifan Nabi SAW ala himarin. Saya pernah dibonceng oleh Nabi SAW di atas keledai. Ya kan? Di atas keledai. Jadi yang suci pada keledai itu adalah badannya. Bulunya, keringatnya, dan air liurnya. Seandainya itu adalah najis, tentunya Nabi SAW menyuruh untuk membersihkan. Ya kan? Dan tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW membersihkan pakaiannya sehabis mengendarai keledai, itu tidak ada. Dan ini menunjukkan bahwa itu adalah suci. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah sholat di atas keledai. Pernah sholat di atas keledai. Demikian juga misalnya apa namanya Abdullah bin Abbas itu juga pernah sholat dia pernah menunggang keledai, dan banyak para sahabat menunggang keledai. Seperti misalnya Abdullah bin Abbas mengatakan Akbal turaqiban ala himarin atan. Saya pernah mengendarai keledai betina. Ya kan? Kemudian famarartu baina yaday saf. Saya melewati di hadapan para sahabat sementara saya menunggang keledai, melewati saf. Kemudian wa arsal tulatana tarta. Kemudian saya tambatkan, saya ikat keledai supaya dia bisa merumput. Kemudian apa? Saya masuk ke dalam saf, falam yungkir alayya ahad. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatan saya ini. Jadi ini menunjukkan bahwa apa? Yang suci pada keledai ada 4, yang najis juga ada 4. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang lain? Kalau kita katakan yang apa namanya microwave ini bukan termasuk yang menjilat, bukan termasuk yang dijilat. Jadi kita katakan kalau termasuk dalam masakan, maka Nabi SAW memberikan apa namanya itu juga disebutkan riwayatnya di dalam kitab Bulughul Maram di hadis yang berkaitan dengan bejana. Di bab bejana bahwa apa namanya itu cukup dicuci biasa. Dicuci biasa sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa apa namanya ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab. Ya Rasulullah, kami ini berada di perkampungan ahlul kitab. Ahlul kitab maksudnya ahli Yahud wa Nasara. Kemudian bolehkah kami makan? Afana kulubi aniyatihim. Bolehkah kami makan dari bejana-bejana mereka? Maksudnya dari piring mereka, dari gelas mereka, dari panci-panci mereka. Bolehkah kami makan? Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, la ta'kulu. La ta'kulu. Jangan kamu makan dari bejana-bejana mereka. Illa kecuali apa? Kamu sendiri yang mencucinya. Nah, misalnya kamu makan, kamu apa misalnya seperti orang tua kita misalnya atau kerabat kita ada yang Nasoro. Kemudian kita ziarah, kita kunjung ke rumahnya. Boleh enggak kita makan dari piring gelas mereka? Maka Nabi SAW mengatakan boleh. Syaratnya apa? Kamu cuci sendiri. Ya kan? Ambil piringnya kamu cuci dengan tangan kalian sendiri, gelasnya kamu cuci, sudah, silakan kamu makan dan minum dari situ. Ya kan? Kenapa? Karena boleh jadi piring dan gelas mereka itu adalah pernah makan dari apa? Misalnya khamar, mungkin dari, kenapa? Karena Yahud wa Nasara itu tidak mengenal hukum, nah, kita katakan halal haram, iya kan? Yang namanya haram tetap di, ya, mereka khamar biasa, iya kan? Mereka masak dengan daging babi biasa, makanya sudah. Mereka masak dengan sudah. Kita katakan adalah apa? Kalau panci mereka, kalau kita pengen masak dari itu ya kita cuci sendiri dengan tangan kita. Kenapa? Karena babi kalau dimasak itu adalah apa? Tidak sama dengan jilatan anjing. Tidak perlu pakai tanah, cukup dicuci dengan air biasa. Di air biasa maka itu sudah bisa mensucikan. Wallahu taala alam. Taip. Kalau dikasih makanan yang apa namanya kalau sembelihan dari mereka maka itu adalah halal bagi kita. Karena Allah sendiri menyebutkan apa? Wa ta'amukum hillul lakum, hillul lahum wa ta'amuhum hillul lakum. Sembelihan kalian itu adalah halal buat mereka dan sembelihan mereka itu adalah halal buat kalian. Nah, jadi Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa apa? Sembelihan ahlul kitab itu adalah halal bagi kalian dan sembelihan kalian itu adalah halal. Ya, yang tidak boleh itu adalah musyrik. Tidak halal sembelihannya orang-orang musyrik. Ada orang Hindu, tetangga kita punya Hindu nyembelih kemudian tidak halal. Buddha tidak halal, ya kan? Agama musyrik maka itu tidak halal. Konghucu maka itu agama Shinto itu adalah tidak halal. Ya kan? Majusi, penyembah api, penyembah yang lainnya, matahari dan seterusnya, maka itu tidak halal sembelihannya. Kalau yang berupa makanan sembelihan, kalau berupa makanan yang lain dikasih bakpao, dikasih tempe, dikasih itu sudah halal. Tidak perlu ditanya ya kan. Nah, yang jadi masalah kan hanya sembelihan. Maka apa Allah Subhanahu wa taala sudah menjawab bahwa sembelihan ahlul kitab itu adalah halal bagi kalian. Wallahu taala a'lam. Lah ya kita apa namanya? Kalau piring yang ini kita cuci. Walaupun kita itu dalam rangka untuk ittiba kepada Nabi. Jadi kita mencuci piring itu adalah dalam rangka untuk ittiba. Adalah untuk ittiba kepada Nabi karena Nabi SAW mengatakan apa? Jangan kalian makan. Jangan kalian makan walaupun dia tidak pernah masak dari, dia tidak pernah minum khamar walaupun tidak pernah masak dengan dari babi tidak ya, kita katakan adalah ittiba kepada Nabi adalah untuk mencucinya. Wallahu ta'ala. Masih ada? Nasi goreng yang dikasih piringnya, nasi gorengnya dipindah ke piring kita, sudah kembalikan piringnya. Apa yang susah ya kan? Kan kita tidak makan dari piringnya. Iya kan? Kita kan gak makan dari piringnya, pindahkan ke piring kita, kita makan dari piring kita cucikan, kita kembalikan, selesai. Kecuali yang diberikan kepada kita itu adalah makanan yang memang untuk perayaan mereka seperti ampau, apa kalau hari Cina itu apa ini kasih apa ini jenang, kan ada jenang dodol, ya kan itu kan sudah dibungkus dengan apa warna merah, saya kira nah, itu nggak boleh kita makan walaupun apa karena itu untuk menunjukkan perayaan. Jadi kalau untuk menunjukkan perayaan mereka, maka itu tidak boleh. Karena tidak ada itu, tidak disebut acara mereka. Wallahu ta'ala alam. Tapi saya kira itu, kita cukupkan dulu pertemuan kita siang hari ini. Aku luqa lihadha astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.